Si muda bertalenta, insya Allah cikal bakal generasi penerus vokalis Indonesia untuk Anda. Hadir bareng-bareng Radesta, Jihan, Audi, bareng-bareng Radesta. What does like?